الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita lanjutkan pembahasan kita pada dari kitab Malakhas Fiqhi tentang Ahkam At-Talaq, hukum-hukum berkaitan dengan talak. Terakhir, tentang kita baca tentang hikmah daripada talak, bahwa adanya syariat talak dibolehkannya At-Talaq itu termasuk mahasinul Islam, keindahan dari dinul Islam, di mana dengan adanya talak itu bisa menjadi solusi bagi problema rumah tangga yang terjadi. Namun, Islam pun mengajarkan cara-cara yang baik. Maka dikatakan dalam talak, fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Dipegang dengan cara yang baik hubungan suami istri, ikatan suami istri, akad yang telah terjadi, atau kalau tidak dilepaskan dengan cara yang baik tanpa musyatamah, tanpa saling mencela, tanpa muqabahah, tanpa saling menjelekkan dan tidak menyebutkan aib dan menyebarkan apa yang telah terjadi di antara suami dan istri. Baik. Kemudian Syekh Shalal Fauzan rahimahullah wa hafizah mengatakan, wa amma man yasihhu minhu iqa'ut talaq. Adapun siapa yang sah untuk menjatuhkan talak, yang sah untuk menjatuhkan talak, fahuwa az-zawju al-mumayyizu al-mukhtaru alladhi ya'qiluhu aw wakiluhu. Adapun orang yang sah untuk menjatuhkan talak, yang apabila dia mengucapkan kata talak, maka dianggap oleh syariat, maka dia adalah az-zawj, pertama suami. Dan suami itu mumayyiz. Sudah mumayyiz, yaitu sudah bisa membedakan mana yang baik dari yang buruk. Biasanya berumur 7 tahunan. Ini karena kadang-kadang ada orang tua yang menikahkan anaknya sejak kecil. Kadang-kadang. Maka kalau mumayyiz saja sah, apalagi balighun aqil, orang yang sudah balik. Al-mukhtar. Kemudian sifat yang ketiga, az-zawjul mumayyizu al-mukhtar, yaitu orang yang sadar. Alladhi ya'qiluhu, orang yang mukhtar dengan pilihannya sendiri tanpa paksaan. Dia sadar akan kalimat-kalimat yang dia ucapkan. Aw wakiluhu, atau wakilnya. Mungkin seseorang menyampaikan, mewakilkan kepada orang lain untuk menyampaikan talak karena dia sedang berada di tempat yang jauh, atau karena ada halangan yang lain. Jadi wakil pun boleh. Tentunya dengan memberitahukan wakalah yang terjadi. Penyerahan atau perwakilan itu harus disebutkan. Berdasar kepada perkataan Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, juga disebut dalam Sahih Al-Bukhari. Namun tidak disebutkan sanadnya. bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamat talaqu liman akhadha bisaqi. Innamat talaqu liman akhadha bisaq. Sesungguhnya talak itu hanya milik orang yang akhadha bisaq. Orang yang telah memegang betis. Nah, ini yang memiliki istri, yang memiliki akad. Nah, ya, yang memiliki istri tersebut, yang memiliki akad, bukan orang tuanya, bukan saudaranya, bukan orang lain. Tapi az-zauj. Ya, az-zaujul mumayyizul mukhtar alladhi ya'qiluhu aw wakiluhu. Wa amma man zala 'aqluhu wa huwa ma'dzurun fi dzalika. Nah, adapun orang yang hilang akalnya dan dia dimaklumi oleh syariat. Orang yang hilang akalnya karena uzur. Kal majnuni, seperti orang gila. Wal mughma 'alaihi, dan orang yang pingsan. Wan na'im, orang yang tidur. Ya, orang tidur mungkin ngelindur mengucapkan kata talak. Nah, karena habis pelajaran talak. Habis pelajaran talak. Nah, yang lindur. Nah, dalam mimpi itu mungkin dia mengingat perkataan ya ustadznya atau perkataan dalam pengajian itu bagaimana. Menirukan ternyata terucap. Wa man asabahu maradun azala syu'urahu. Nah, dan orang yang terkena penyakit yang menghilangkan kesadarannya. Kal birsam. Seperti birsam, radang selaput dada. Mungkin kemudian menjadi ayan ya. Nah. Wa man ukriha ala syurbi muskirin. Dan orang yang dipaksa untuk minum sesuatu yang memabukkan. Aw akhadha banjan wa nahwahu litadawin, atau dia mengambil banjan itu bius ya dan sejenisnya untuk berobat. Fa kullu ha'ula'i la yaqa'u talaquhum. Maka semua orang ini, ya, semua yang disebutkan tadi, hilang akalnya namun dimaafkan. Ma'zur, karena uzur. Ya, orang seperti itu, la yaqau talaquhum. Tidak jatuh talak mereka. Iza talaffadhu bihi fi hali zawalil aqli. Apabila mereka mengucapkan lafaz talak itu saat hilangnya akal dia. Nah. Ya, habis operasi masih ada biusnya kemudian sedikit sadar, dia mengucapkan kata talak. Misalnya. Nah. Ya, maka itu tidak dianggap. Nah. Liqauli ya, Ali radhiyallahu anhu, berdasar kepada perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kullu talaqi jaizun illa talaqal ma'tuhi. Kullu talaqi jaizun illa talaqal ma'tuh. Semua talak itu boleh berjalan, terjadi, sah, kecuali talaqal ma'tuh, talak orang yang ma'tuh, ini orang yang berpenyakit, tidak bisa menyadari apa yang dia ucapkan. Nah, ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam sahihnya. Walianna al-aqla huwa manatul ahkam, dan karena sebab bahwasannya akal itu manatul ahkam, tempat kandungan hukum, yaitu menjadi acuan dalam hukum. Adanya akal sehat. Ya, ini berarti kelompok pertama dari orang yang hilang akalnya. Tidak sah talak mereka. Kemudian, wa amma in zala aqluhu bi ta'atihi muskiran wa kana dhalika bi ikhtiyarihi. Nah, adapun orang yang hilang akalnya karena dia minum minuman keras, minum sesuatu, mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, dan itu dengan keinginan dia sendiri, kemudian dalam keadaan itu dia mentalak, ya, summa talaqa fi hadhil hal, kemudian dia mentalak dalam keadaan ini, fa fi wuqu'i talaqihi khilafun baina ahli al-ilmi ala qawlain, maka ada dua pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Naam. Ahaduhuma annahu yaqa'u wa huwa qawlul a'immatil arba'ati wa jam'in min ahli al-'ilmi. Pendapat yang pertama dan ini yang lebih kuat. Naam. Lebih sahih. Ya. Sebagai bentuk hukuman juga, nah, bagi dia yang minum minuman keras. Bahwa talak orang yang mabuk seperti itu dengan keinginan sendiri, ya kok. Terjadi, dianggap, ya, sah. Berjalan dengan kata lain. Ini pendapat al-a'immatul arba'ah. Pendapat imam yang empat. Wa jam'in min ahli al-ilmi dan sekelompok ulama. Nah, berarti pendapat yang kedua mengatakan tidak sah karena hilang akal. Namun di situ hilang akal karena dia hilangkan sendiri atas kemauannya sendiri. Nah, maka nah, yang lebih kuat bahwa orang seperti itu jatuh talaknya, dianggap talaknya. Baik, selanjutnya wa in ukriha 'ala at-talaqi dhulman fa talaqa li raf'il ikrahi wadh-dhulmi. Adapun apabila ada orang yang dipaksa. Nah, dalam keadaan dia mazlum, dia dizalimi. Nah, mungkin ada orang yang senang dengan istrinya. Ya, kemudian dia nyewa nah, preman, penjahat, ya, untuk mendatangi dia, nah, atau ya membawanya ke tempat yang asing, kemudian di situ dia dipaksa, kalau mau bisa pulang, kalau mau selamat, ya, kalau masih mau makan nasi, nah, misalnya, nah, macam-macam, nah, ayo talak istrimu sekarang. Nah, itu ya dipaksa dalam keadaan mazlum.